di nohamu. Kalau marah dia boha. Ah, lo jawab bang bah. Ada boy doh, toh fals tu seorang. Tolong mau jawab. Nganai ngerti cie nak bang. Mau lu biar ke sumar piga mau. Suara dua biar bang. Tak suara dua ni, suara saya dah mahu tamat. Aku tolong mau jawab. Ada boy dan boy mana ubah cuma ho. Oh, kudo tahu. Mana kami tahu yang terjadi. Tengok doh tu ni mu. Oh lo bang. Tamat. Muda-muda tergolek-golek. Bingung-bingung, mari kita bingung. Linglung-linglung, banyak orang linglung. Baru duduk kelas 5 SD, berpacaran sudah pandai-pandai. Banyak orang linglung. Hai Sarubau. Hai Sobatku, siang godak keing nabangi hudut deh. Tengah biar di sini, apa suara nyoper wa. Tadi yang mau, tenang ah, tapi tak jadi. Harga-harga pun naik-naik. Bingung-bingung, mari kita bingung. Linglung-linglung, banyak orang.